Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله أخر ini banyak bermunculan ragam fenomena di negeri kita Indonesia Raya ini, fenomena-fenomena yang berskala nasional bahkan internasional yang banyak meresahkan masyarakat, bahkan menjadi sebuah ancaman tersendiri bagi masyarakat, bahkan bagi bangsa dan negara, bahkan ancaman bagi agama seseorang yang lemah. Kita sering melihat fenomena-fenomena terorisme, ekstremisme, radikalisme yang sering menghiasi media-media, menjadi perbincangan-perbincangan masyarakat bawah, tengah, atas, sampai pemerintahan. Fenomena yang meresahkan agama dikarenakan pelakunya adalah orang-orang yang muslim menggunakan nama agama untuk melancarkan aksi-aksinya, meresahkan masyarakat dikarenakan langsung berkaitan dengan masyarakat, dampak-dampak negatif yang dimunculkan langsung berkaitan dengan masyarakat. Puas mungkin rasanya kita mendengarkan atau membaca atau melihat fenomena terorisme dikarenakan lama berkali-kali terjadi, sering terjadi. Padahal upaya demi upaya dilakukan oleh semua pihak untuk mengatasinya. Setelah itu muncul dan menjadi perbincangan hangat hari-hari ini secara khususnya fenomena komunisme. Sebagian membahasakan fenomena kebangkitan komunisme. Mungkin bahasa kedua lebih tepat, dikarenakan komunisme sudah ada sekian abad yang lalu, bukan baru kemarin muncul. Kita dikejutkan dengan adanya fenomena kebangkitan komunisme. Yang sesungguhnya yang menuntun azakumullah kaum muslimin rahimakumullah, dalam pandangan Islam bab komunisme sudah khatam. komunisme sudah khatam. Dibahas tuntas oleh para ulama-ulama Islam kala itu, dan juga dibahas tuntas oleh hampir semua kalangan. Dikarenakan yang namanya komunisme ini tidak hanya bertentangan langsung dengan prinsip-prinsip akidah-akidah Islam, tapi bertentangan langsung dengan akal sehat, fitrah yang masih selamat. Dikarenakan ikhwanatina azzakumullah, komunisme ini yang memunculkannya bukan dari kalangan muslimin, yang memunculkannya dari kalangan Yahudi. Seseorang Yahudi dari Jerman yang bernama Karl Marx, kalau dipasarkan Karl Marx, dia seorang Yahudi dari Jerman, menancapkan ideologi-ideologi komunisnya dengan teman dia yang dari kalangan kaum orientalis, Friedrich Engels. Itu semuanya dari kalangan non-muslim, yang artinya ketika kaum muslimin melihat, mengetahui adanya fenomena semacam ini, otomatis langsung menolaknya, dikarenakan bukan dari kalangan Islam. Hatam. Ditambah lagi ketika melihat secara langsung, mengkaji secara langsung ideologi-ideologi yang dimunculkan oleh mereka ini. Ditambah lagi ketika melihat di lapangan dampak-dampak negatif yang begitu mengerikan yang dimunculkan oleh ideologi komunis dalam hal sosial kemasyarakatan. Komunis ini berupaya untuk menghilangkan kelas di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada klasifikasi kelas di tengah-tengah masyarakat, semuanya dianggap sama, dan mereka lebih mendukung pihak-pihak kelas bawah, proletar, dan berupaya untuk memusuhi kalangan atas, borjois, mengedepankan atau katanya ingin membela hak-hak orang-orang bawah. Tetapi secara kepemilikan harta benda, semuanya tidak berhak memiliki harta yang dia miliki. Semuanya kembali kepada penguasa, kepada pemerintah, dalam rangka untuk menghilangkan status kelas tadi itu. Sesuatu yang sangat bertentangan dengan konsep ekonomi Islam, konsep kemasyarakatan Islam. Di sisi yang lain, barakallahu fikum, mereka dalam melancarkan aksi-aksinya, dalam menyebarkan ideologi-ideologinya, mereka menggunakan ideologi Yahudi juga dari Italia, ideologi Mikafilisme dari Italia, yang menyatakan al-ghayatu tubarrirul wasilah, yang namanya tujuan menghalalkan segala cara. Dan secara praktiknya, barakallahu fikum, dalam sejarah komunisme di dunia ini, mereka selalu menggunakan cara-cara sadis, menggunakan cara-cara pertumpahan darah, menumpahkan darah-darah umat manusia, khususnya kaum muslimin, sehingga sesungguhnya khatam pembahasan komunisme itu dalam kacamata Islam. Namun barakallahu fikum, kita perlu mengkaji lebih lanjut ideologi mereka, terutama di zaman sekarang ini, karena yang pertama ialah dalam kenyataan sejarah, ternyata tidak sedikit dari kalangan umat Islam, kaum muslimin, yang terbawa ideologi komunis. Bukan semata-mata terbawa ideologi komunis, tetapi sampai pada tingkat menjadi tokoh-tokoh komunis yang kita bicarakan yang di Indonesia Raya ini. Tokoh-tokoh komunis dalam sejarah PKI, antum akan bisa melihat beberapa tokoh-tokoh komunis Islam bertengger di sana. Banyak dari kalangan kelas bawah, para buruh, para tani, dan segala macamnya, yang notabene kebanyakan mereka adalah kaum muslimin, menjadi alat komoditi kaum komunis untuk menyebarkan pemahaman-pemahamannya. Artinya banyak di kalangan kaum muslimin yang mereka terlena, terpesona, tertipu dengan adanya fenomena komunisme ini. Alasan yang kedua ialah dikarenakan dalam sejarahnya komunisme ini barakallahu fikum sangat mengancam keutuhan sebuah bangsa, sebuah negara. Dikarenakan kunci atau dikarenakan diantara misi mereka itu adalah merebut kekuasaan. Adanya kudeta. Ingin komunisiasi sebuah wilayah, sebuah daerah, bahkan sebuah bangsa dan negara. Dalam sejarah Indonesia, 3 kali mereka melakukannya. 3 kali mereka melakukannya. Modusnya sama, pelakunya berbeda. Yang pertama tahun 1926 atau 28. Diulangi lagi tahun 48. Diulangi lagi tahun 65. Itu yang paling terakhir. Semuanya itu yang dihantam adalah masyarakat, terutama masyarakat kaum muslimin, dan tujuan intinya ingin merebut kekuasaan NKRI. Barakallahu fikum. Sehingga dikarenakan 2 sebab ini, ikhwanatina azakumullah, kekhawatiran dari pihak kaum muslimin, pemahaman ini akan meracuni akidah-akidah kaum muslimin, meracuni masyarakat kaum muslimin. Yang gak kalah penting ialah dikhawatirkan akan terulang lagi sejarah 65 di tahun-tahun ini. Na'udzubillah min dzalik. Maka kami selaku juru dakwah, penguasa bukan, TNI bukan, polisi bukan, pejabat bukan. Kami hanya juru dakwah. Maka sumbangsih kami dalam bab ini adalah hanya semata-mata dakwah, hanya semata-mata penyuluhan. Ingin menjelaskan kepada umat Islam bagaimanakah ideologi komunis dalam pandangan Islam. Ikhwanatina azakumullah, komunisme yang dalam bahasa Arabnya dikenal dengan istilah syuyu'iyah, ini memiliki berbagai macam ideologi, mu'taqadat, wa'ara, akidah-akidah, keyakinan-keyakinan, pandangan-pandangan, ideologi-ideologi, pemahaman-pemahaman. Kita memandangnya dari kacamata Islam. Tadi dipandang oleh Bapak Kurnia dalam kacamata TNI. Nanti akan dipandang lagi dengan kacamata yang lain. Kami juru dakwah memandangnya dari kacamata Islam. Di antara ideologi komunisme ialah mereka ini adalah orang-orang yang anti Tuhan. La ilaha, tidak ada yang namanya Tuhan, tidak ada yang namanya sesembahan, tidak ada yang namanya Allah. Bahkan mereka ini antipati, bahkan memusuhi semua perkara yang terkait dengan ketuhanan. Ateis. Mereka juga meyakini tidak ada yang namanya agama. Agama menurut mereka itu ya opium. Opium ya, yang kalau antum hisap bikin mabuk. Sesuatu yang justru membahayakan, memadaratkan individu dan masyarakat. Agama itu dikatakan opium asyurub. Opium bagi masyarakat, yang membahayakan masyarakat, yang memadaratkan masyarakat. Sehingga mereka anti agama. Semua agama mereka anti, dan yang paling anti agama Islam. Ini dalam kacamata Islam, ikhwanatina azakumullah, adalah kekufuran yang nyata. Lebih kufur daripada kafirnya orang Yahudi, lebih kufur daripada kufurnya orang Nasrani dan orang-orang kufur yang lain. Ini kufur ateisme. ya dimaklumi, dikarenakan pendirinya adalah orang kafir. Ya memang kafir juga akidahnya. Barakallahu fikum. Tidak usah pakai dalil, dikarenakan ini menyalahi fitrah. Tidak ada seorang umat manusia pun melainkan dia pasti meyakini adanya Sang Khalik, adanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dahulu orang-orang musyrikin Quraisy penyembah berhala meyakini adanya Allah Azza wa Jalla. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, wahai Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka semua orang-orang musyrik tadi, penyembah berhala tadi, akan mengatakan yang menciptakan adalah Allah. Itu orang musyrikin. Berhalaisme kala itu yakin adanya Khalik. Lah ini tidak sama sekali. Lebih kafir daripada musyrikin Quraisy masa itu. Barakallahu fikum. Apalagi keyakinan yang mengatakan tidak ada yang namanya agama, menyalahi fitrah yang sehat, menyalahi akal yang sehat, menyalahi kenyataan dan menyalahi bimbingan Islam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, inna dina indallahil Islam. Yang namanya din, yang namanya agama, yang diridhai di sisi Allah Azza wa Jalla adalah Islam. Mengisbatkan adanya agama dan sekaligus menetapkan agama yang Allah ridhai hanyalah Islam. Ini ideologi yang paling kafir yang ada pada komunisme. Yang berikutnya, mereka memiliki ideologi al-imanu bil maddah wa inkaru ghaib, beriman dengan materi, semuanya materi, kehidupan hanya materi. Mereka mengingkari yang namanya perkara-perkara ghaib. Mereka meyakini bahwasanya perkara-perkara gaib hanya khurafat, khurafat bikinan alim ulama dalam rangka untuk memakan harta masyarakat dengan cara yang batil katanya. Itu khurafat. Itu buatannya para kiai, itu buatannya para alim ulama supaya bisa mengambil harta umat dengan cara yang batil itu. Dan ada perkara gaib. Dan mereka meyakini yang namanya asasu kulli syai, asas segala sesuatu materi. La hayata illa madah, tidak ada kehidupan kecuali materi. Mereka betul-betul menuhankan yang namanya materi. Maka mereka mengkafir, mereka mengkufuri Allah Azza wa Jal. Mereka mengkufuri perkara-perkara gaib. Mereka mengkufuri hari kebangkitan. Mereka mengkufuri adanya hisab. Mereka mengkufuri adanya jannatu wan nar. Mengingkari adanya surga dan neraka. Ini ideologi inti daripada komunisme. Ateis, anti agama, ingkar perkara gaib. Yang itu merupakan beriman dengan perkara gaib yang merupakan akidahnya kaum muslimin. Mereka beriman dengan perkara gaib dan mereka merasa yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ideologi yang berikutnya yang ada pada komunisme adalah muharabatuddin. Mereka perang, memerangi segala sesuatu yang beraroma agama. Mereka terang-terangan menyatakan perang melawan semua agama. Tidak ada yang namanya ruang dan tempat bagi yang namanya agama. Bahkan mereka meyakini partai komunis tidak akan mungkin tegak, tidak akan mungkin berjalan, tidak akan mungkin berkembang ketika terkait dengan yang namanya agama. Tidak mungkin. Sehingga mereka ini memiliki ideologi, asas sekaligus target untuk perang melawan semua agama. Dan tentunya barakallahu fikum yang mereka perangi lebih banyak adalah kaum muslimin, agama Islam. Di dalam sejarah mereka yang dicatat oleh para ulama-ulama kita, bentuk mereka perang melawan agama ialah mereka menghancurkan masjid-masjid kaum muslimin. Mereka merubah masjid-masjid kaum muslimin untuk tempat-tempat kesenangan, dijadikan sebagai markas-markas komando militer. Di antara bentuk mereka memerangi agama ialah mereka menikam Al-Qur'anul Karim. Mereka meyakini bahwasanya itu buatannya Utsman Ibnu Affan, terjadi padanya perubahan-perubahan dan yang semisalnya. Mereka melarang kaum muslimin yang ada di wilayah mereka menampilkan syiar-syiar agamanya, menampilkan atribut-atribut keislamannya. Pada masa itu, masa jayanya komunisme, kalau mereka mendapati seseorang muslim memegang mushaf Al-Qur'an, akan dipenjara selama setahun penuh. Mereka juga dalam sejarah barakallahu fikum dikenal sebagai pihak yang membantai kaum muslimin dengan pembantaian yang begitu sadis. Perang melawan agama, semua agama mereka benci, terutama agama Islam. Ideologi yang berikutnya yang ada pada mereka ialah muharabatul milkiyatil fardiyah, memerangi kepemilikan individu terhadap sebuah harta, sebuah materi. Mereka memandang tidak ada kepemilikan individu. Kepemilikan individu ini akan mengakibatkan kehancuran, kesengsaraan, akan mengakibatkan yang namanya perseteruan di kalangan masyarakat, sehingga wajib untuk dimusnahkan, harus dihilangkan, sehingga semua yang ada pada masyarakat itu akan menjadi milik negara. Ideologi ini barakallahu fikum yang sesungguhnya pertama kali mereka munculkan dalam sejarah komunisme. Ideologi ini muncul sesungguhnya dalam rangka untuk meredam, mengcounter pemahaman kapitalisme, imperialisme yang sedang berjaya kala itu. Sudah ngek, gitu bahasa mereka barangkali ya. Sudah ngek, sudah jengkel, sudah dongkol dengan fenomena kapitalisme, imperialisme barat yang bercokol kuat kala itu. Mereka menggunakan jalur melawan arus. Dimunculkan yang namanya sosialisme, komunisme. Dengan ideologi seperti yang disebutkan tadi, memerangi segala bentuk kepemilikan individu, semuanya dipegang oleh pemerintah dalam rangka untuk menjatuhkan kejayaan kapitalisme, imperialisme. Itu secara awalnya. Namun pada kenyataannya barakallahu fikum, kondisi yang terjadi pada sejarah mereka terbalik, justru mengenaskan. Rakyat bawah yang katanya mereka perjuangkan hak-haknya, yang mereka berjuang untuk mesejahterakan kaum proletar, pada kenyataannya di negara-negara komunis, terutama dua negara komunis terbesar dunia, Uni Soviet Rusia dan RRC Cina, rakyat bawah justru semakin tertindas, tidak bisa menikmati yang namanya dunia, kehidupan ekonomi mereka terpuruk. Layaknya orang-orang rendahan, para bawahan, para budak, sedikit pun tidak akan bisa menikmati yang namanya kenikmatan dunia. Dalam kondisi yang semacam itu, dari kalangan orang-orang atasnya, mereka menikmati dunia dengan senikmat-nikmatnya. Kalangan pemerintahan mereka menikmati dunia dengan seluas-luasnya, senikmat-nikmatnya. Dan orang-orang tertentu yang terlibat dengan mereka, yang memiliki andil besar terkait dengan pemerintahan-pemerintahan mereka. Bohong besar. Kalau ada slogan bahwasanya komunisme memperjuangkan rakyat bawah, bohong besar. Kalau ada slogan yang menyatakan komunisme pro buruh dan tani, memperjuangkan kesejahteraan mereka, ekonomi mereka, hidup mereka, bohong besar. Didustakan oleh sejarah dan kenyataan. Yang benar ialah orang-orang komunis ingin menjadikan kaum buruh dan tani sebagai alat untuk memperjuangkan ideologi mereka. Ini yang ada pada mereka, barakallahu fikum. Dalam pecahan sejarahnya, barakallahu fikum, mereka mulai merasa ideologi yang satu ini kurang pas terkait dengan meniadakan kepemilikan harta benda secara individu, kurang pas. Dalam rangka, kata mereka, untuk melestarikan, mensejahterakan masyarakat bawah, akhirnya mereka mengadakan yang namanya sayembara, mengadakan perlombaan, berhadiah, dan segala macamnya, supaya masyarakat dia bisa menikmati yang namanya dunia dengan memenangkan hadiah-hadiah tadi yang memiliki andil untuk bangsa dan negara, yang mengharumkan nama bangsa dan negara, dikasih hadiah, dikasih harta, fasilitas, dan segala macamnya. Sampai sekarang ini. Jadi mungkin ketika mereka akan membantah, siapa bilang kami tidak memiliki ideologi semacam itu? Sekarang, dulu, itulah ideologi kalian. Dan kalian sendiri, wahai para komunis-komunis yang ada, merasakan betapa menyakitkannya ideologi Anda ini. Barakallahu fikum. Intinya barakallahu fikum, ini ideologi yang ada pada kaum komunis. Yang keempat, ideologi mereka yang keempat, barakallahu fikum, ialah muharabatu nizamil usrah wal qawlu bisuyu'iyatin nisa. Mereka memerangi aturan-aturan keluarga dan punya akidah, punya pemahaman, punya ideologi wanita itu milik bersama. Wanita ya, milik bersama. Di tengah-tengah mereka tidak ada yang namanya kamus berkeluarga. Menyusahkan, ribet. Dalam kamus mereka, barakallahu fikum, yang namanya wanita itu milik bersama. Tidak boleh bagi seorang laki-laki memiliki hak wanita secara paten. Tidak boleh. Barakallahu fikum. Wanita itu bisa dinikmati oleh siapa saja. Ketika Anda, wahai seorang insan, terpatri dalam jiwa Anda sebuah kecintaan kepada wanita, ada mahabbah pada wanita, kamu mencintainya, kamu berhubungan dengan dia, silahkan, tapi bukan milik kamu semata. Yang lain pun juga bisa mencintainya, bisa menikmatinya, bisa berhubungan dengannya. Barakallahu fikum. Ini yang ada pada mereka. Sehingga tatanan keluarga di kalangan orang-orang komunis hancur. Tidak ada yang namanya tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak. Kalau seandainya dalam hubungan mereka dengan seorang wanita menghasilkan seorang anak, ini nanti akan ditangani oleh pemerintah mereka, ditaruh di tempat-tempat khusus untuk mengurusi anak-anak tadi. Mereka lah yang mengurusi kehidupannya, pendidikan dan segala macamnya, dengan tanpa memberitahukan kepada orang tuanya atau ayah biologisnya atau ibu biologisnya. Ini merupakan kerusakan yang luar biasa. Tidak heran kemudian di tengah-tengah mereka, barakallahu fikum, yang namanya kerusakan moral lumrah. Seks bebas biasa. Anak zina bertebaran di mana-mana. Para pelacur, mohon maaf agak sedikit kasar, itu di mana-mana biasa. Dikarenakan ideologi mereka demikian menyatakan, mereka memerangi nizamul usrah, aturan-aturan keluarga, dan mereka meyakini yang namanya perempuan dikatakan syuyu'iyatun nisa, bebas milik bersama. Jadi kalau antum laqadarahullah, semoga enggak demikian, ya Allah, seorang insan memiliki jiwa hayawaniyah, mohon maaf kalau agak kasar bahasa saya. Ini orang Jawa Timur bang angel basa kromo bang. Metu kasar ya, Pak. Nah, jadi kalau seandainya Anda seorang insan memiliki jiwa hewan, jiwa kehewanan ya, ikhwan, layak gabung dengan komunis. Di sana Anda akan bisa melampiaskan hawa nafsu, melampiaskan syahwat, melampiaskan apapun terkait dengan yang namanya perempuan, bebas tanpa aturan. Rusak akidahnya, rusak keimanannya, rusak pula akhlak dan moralnya. Ini semuanya dikarenakan barakallahu fikum ideologi mereka. Salah seorang tokoh mereka, Frederick Engels, teman karibnya Karl Marx tadi itu, dia menyatakan dalam edisi Arabnya, innal usrata hiya wad'un min awda'i mujtama'in la nabja fihi wa la jadwa minhu wa la mahala listibqai hadhal wad' wa ta'yidihi illa bil qadri alladhi yula'imu maslahat ad-daulah. Sesungguhnya keluarga itu sebuah kondisi dari kondisi-kondisi kemasyarakatan yang umum, tetapi tidak ada manfaatnya sama sekali dalam kamus kita ini. Maka tidak ada ruang untuk membiarkan tumbuh kembangnya kondisi semacam ini. Tidak ada ruang untuk membelanya kecuali yang sesuai dengan kemaslahatan daulah, kemaslahatan negara. Nah, kalau terkait dengan bab negara, labas. Nah, tapi terkait dengan ini, tidak. Selain itu, tidak. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini barakallahu fikum. Beberapa ideologi komunisme yang disebutkan oleh para ulama. Sehingga dari sisi agama, komunisme itu sangat laten, bahayanya sangat laten, sebab akan menghancurkan akidah Islam yang paling mendasar. Akan membuat orang itu yang tadinya muslim menjadi kafir kalau termakan akidah komunisme ini. Sebab dia ateis, anti Tuhan, anti agama. Dari sisi akhlakiyahnya, etika, norma-normanya, komunis ini sangat laten bahayanya bagi segenap individu-individu masyarakat, terutama masyarakat muslimin. masyarakat tidak akan hancur, akan binasa. Akhlaknya, normanya, etikanya, ketika termakan ideologi komunis terkait dengan bab akhlakiah, hancur berantakan. Tidak ada yang namanya keluarga, tidak ada yang namanya istri, tidak ada yang namanya anak, tidak ada yang namanya bapak, tidak ada yang namanya ibu, wala mbak, wala kakek, wala nenek, apalagi suku Bengkulu, wala suku apa, tidak ada. Apalagi mau dibikin kayak Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, gak masuk. Gak ada yang namanya keluarga. Suku itu kan bagian-bagian dari keluarga, kan gitu. Gak ada. Yang terjadi adalah kehidupan hewan. Sing bebas di mana-mana. Sekarang ini aja itu merupakan sebuah fenomena yang meresahkan masyarakat. Begitu kita mendengarkan berita-berita muda-mudi sek bebas geleng-geleng kepala, baru dua orang saja adanya mahasiswa-mahasiswi kumpul kebo di kos-kosan di Bengkulu, banyak loh itu, gede-gede. Pemerkosaan brutal di Bengkulu juga ada ternyata kemarin itu, menghebohkan nasional itu ya. Kita sudah giling-giling kepala itu. Bagaimana kiranya kalau ideologi komunis ini di Indonesia Raya, na'udzubillah min dzalik, la qadarullah, akan hancur semua akhlaknya kaum muslimin, bahkan akhlaknya bangsa dan negara. Jangan dikira free sex semata-mata seks bebas. Tidak. Efek-efeknya itu sangat banyak. Dengan adanya seks bebas akan muncul yang namanya bebas alkohol. Itu jelas. Ada wanita, ada narkoba. Sesuatu yang sulit dipisahkan. Akan terjadi yang namanya kerusakan yang luar biasa lagi. Memperebutkan satu wanita, sama-sama dicinta, sama-sama menarik hati dan gerobak kita, akhirnya ribut. Itu biasa di tengah-tengah komunisme di sana ya Pak. Ribut satu dua orang, ribut bunuh-bunuhan. Kenapa? Rebutan perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Hancur, hancur yang namanya akhlak bangsa dan negara dengan ideologi komunis. Ekonomi bangsa, secara ekonominya barakallahu fikum, akan hancur pula yang namanya bangsa dan negara ini kalau menggunakan ekonomi-ekonomi yang seperti mereka. Individu-individu masyarakat, baik yang muslim atau yang non-muslim, tidak punya hak untuk memiliki harta bendanya. Semuanya tergantung pemerintah. Yang terjadi sebagaimana yang ada di negara-negara komunis kala itu. Kemiskinan di mana-mana, hukum rimba di mana-mana, terjadi yang namanya konflik horizontal antara yang miskin dan yang kaya. Grup proletar akan bikin grup sendiri menandingi grup borjois dan segala macamnya. Akan hancur yang namanya ekonomi bangsa. Bukan berarti Islam menghalalkan kapitalisme, imperialisme, tidak. Lah, Islam tengah-tengah ya kawan. Islam memberikan hak murni untuk masing-masing individu memiliki harta benda yang dia miliki dari usaha yang halal. Melarang usaha-usaha yang haram. Atau dari pencurian, korupsi, atau yang lain-lain dari perkara yang haram, dilarang. Cari dari perkara yang halal, dan itu milik Anda. Anda berhak memilikinya, berhak mengembangkannya, berhak untuk memanagenya, menggunakannya, planning-planning kedunian ke depan, silakan. Terkait dengan rakyat bawah, Islam memberikan solusi-solusi yang islami. Di sana ada zakatul mal, untuk mereka. Di sana ada zakat fitrah untuk mereka. Di sana ada anjuran memperbanyak infak, memperbanyak sedekah untuk mereka. Anjuran untuk mengurus anak-anak yatim untuk mereka. Anjuran untuk menangani janda-janda sebatang kara juga untuk mereka. Terkait dengan orang yang lemah dan segala macamnya untuk mereka. Yang sakit tidak punya biaya disuruh bantu untuk mereka. Terlalu banyak bimbingan-bimbingan Islam ikhwanuddin azakumullah yang diperuntukkan untuk kaum proletar tadi. Kaum fuqara wal masakin. Entah dia tani atau buruh atau pedagang bangkrut. Tidak semata-mata buruh sama tani saja. Nah, sehingga la komunisme, sosialisme, wala kapitalisme, liberalisme. Islam tengah-tengah sesuai dengan akal yang sehat, sesuai dengan fitrah yang sehat. Barakallahu fikum. Komunisme akan memunculkan sejarah berdarah sepanjang zaman, sepanjang masa. Tidak akan menciptakan ketenangan, tidak akan menciptakan keamanan. Yang terjadi adalah konflik berdarah berkepanjangan. Dikarenakan tujuan mereka itu adalah menguasai pemerintahan-pemerintahan yang ada dan mengkomuniskan pemerintahan tadi. Semuanya harus tunduk di bawah kaki komunis. Apapun caranya, bagaimanapun sarananya, kami siap untuk melakukannya dalam rangka untuk mencapai tujuan tadi. Sehingga dalam sejarahnya disebut dengan edisi Arabnya At-Tarikh Ad-Damawi Lisyuyu'iyah, sejarah berdarah para komunis, kaum komunis. Itu kalau diketik dengan bahasa Arab At-Tarikh Ad-Damawi Lisyuyu'iyah di YouTube akan keluar edisinya, edisi 1, edisi 2, edisi 3. 1, 2, 3. Dari mulai YouTube itu kan video ya, dari mulai yang hitam putih sampai yang full color. Dari mulai yang zaman dahulu kala sampai sekarang ini. Semuanya berdarah. Berdarah-darah. Terutama terkait dengan kaum muslimin. Kalau komunisme itu hidup tumbuh subur di tengah-tengah sebuah bangsa dan negara, maka yang terjadi kaum muslimin rahimakumullah adalah berdarah. Terjadi yang namanya fenomena-fenomena semacam itu, pembantaian-pembantaian di mana-mana, sampai semuanya tunduk di bawah kaki komunis dan tokoh-tokoh komunis, baru dihentikan pendarahannya. Barakallahu fikum. Selama masih ada pihak-pihak yang tidak mau nurut dengan komunis siapapun itu, maka akan siap terjadi pertumpahan darah. Tidak mungkin dielakkan. Dan untuk kaum muslimin, sejarah Islam, sejarah pertumpahan darah kaum muslimin sangatlah memilukan. Tidak usah jauh-jauh di luar negeri sana. Siapa saja yang membaca sejarah Partai Komunis Indonesia di Indonesia Raya ini. Kalau kepengen ya gampang, Ivan. Tinggal antum ketik aja sejarah PKI, keluar semua. Dari berbagai macam referensi Wikipedia menampilkan ini, menampilkan semua, menampilkan gamblang jelas, analisa-analisa semuanya lengkap. Pemberontakan tahun 26, 28, 48, 65 dianalisa, modusnya bagaimana, perbedaannya apa, persamaannya apa, siapa korban-korbannya, lengkap. Terus terang saya baru ngerti ya tahun ini, dari semenjak zaman dahulu kala kurang perhatian dengan yang namanya komunis. Waktu sekolah ya gak mikiri komunis, saya gak menangi zaman PKI, bapak saya yang menangi gak pernah cerita sama saya secara mondok, apalagi tidak pernah berbicara masalah komunis. Begitu bangkit, ini ada apa ini? Mau tidak mau, sebagai kaum muslimin dan sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia, harus tahu sejarahnya. Harus tahu sejarahnya. Dan betul-betul berdarah-darah. Pembantaiannya sangat keji. sangat sadis, sangat sadis, yang dibantai dari mulai para jenderal. Mohon maaf Pak, saya enggak membuka luka lama ini Pak. Ya sejarah saja. Dari mulai para jenderal-jenderal. Ada yang komentar, enggak heran kalau PKI pasti versus TNI. Dikarenakan sejarahnya seperti itu. Para jenderal. Kemudian para pejabat-pejabat negara. Dari mulai Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur. Itu ada jadi korban-korban keganasan PKI ketika itu. Para kiai-kiai. Kala itu yang menjadi korban dari kalangan kiai-kiai Nahdlatul Ulama dan kiai-kiai Muhammadiyah. Jangan lupa. Dua-duanya kena, walaupun yang paling banyak dari kalangan kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Dikarenakan pada masa itu, para kiai, mereka betul-betul menyemangati para santri-santrinya dengan banser-bansernya untuk melawan PKI. Sehingga menjadi korban yang berikutnya. Para kiai dibantai. Luar biasa. Dan siapapun, sampai yang sipil, sampai ibu-ibu, sampai anak-anak, sampai bayi, semua dibantai sama mereka. Baca sudah tidak kuat ya. Terlalu sadis, terlalu bengis. Dalam statement-statementnya tokoh-tokoh komunis biasa mengatakan semacam itu. Kami terbiasa melangkah di atas 300 juta mayat. Itu biasa berkestatkan semacam itu. Kalau dibiarkan tumbuh subur di sebuah wilayah, di sebuah daerah, di sebuah bangsa, di sebuah negara, maka akan terulang lagi sejarah berdarah tempo dahulu. Rasulullah SAW menyatakan yang namanya seorang mukmin, la yuldagul mu'minu fil hijri marrotain. Seorang mukmin itu tidak boleh jatuh di satu lubang dua kali. Cukup sejarah masa lalu. Jangan sampai terulang lagi. Jangan sampai terulang lagi. Maka caranya ya khanamtina azakumullah adalah yang pertama untuk kaum muslimin secara khusus. Pentingnya mereka mengkaji bimbingan-bimbingan Islam. Mengkaji Al-Quranul Karim. Mengkaji hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Mengkaji keterangan-keterangan para alim ulama kita supaya terjaga akidahnya. Supaya terjaga prinsip keimanannya. Jangan goyah dengan slogan apapun. Jangan goyah dengan iming-iming apapun. Walaupun Anda miskin, walaupun Anda fakir, walaupun Anda punya apa-apa, jaga imanmu, jaga akidahmu. Jangan goyah dengan apapun. Lebih baik mati miskin dan di atas Islam dan iman daripada Anda mati kaya raya di atas paham komunisme. Juga terkait dengan warga masyarakat harus betul-betul mewaspadai gerakan-gerakan komunisme ini, terutama yang ada di negara kita Indonesia Raya ini. Seperti yang terangkan tadi, Indonesia ini luar biasa, masuk dalam catatan sejarah komunis dunia. Negara yang sesak begitu banyaknya ini ya kawan. Yang paling besar masa komunisnya tiga negara, Rusia, RRC dan Indonesia Raya. Indonesia Raya dalam sejarah sejarahnya komunis di Indonesia ini, pada kudeta yang pertama larinya kepada Rusia. Pada kudeta yang terakhirnya larinya kepada Cina. Semuanya sama. Artinya komunis telah mencatat sejarah berdarah dan kelam di tanah air. Maka warga masyarakat muslimin secara khusus dan warga negara Indonesia harus betul-betul mewaspadai semua gejala-gejala gerakan-gerakan komunis ini. Harus peka, jangan pasif. Dan yang ketiga, dan ini merupakan bimbingan para ulama kita dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang ini, di dalam menangani isu-isu yang sifatnya nasional atau internasional, apalagi yang berkaitan dengan pertumpahan darah atau berkaitan dengan yang namanya penangkapan-penangkapan dan semisalnya, wajib untuk bersinergi dengan pemerintah. Kaum muslimin tidak diperkenankan untuk berjalan sendiri atau ketemu orang komunis main hakim sendiri, nggak diizinkan. Itu semuanya harus bersama-sama dengan pihak pemerintah, bersinergi dengan penguasa kita, baik penguasa TNI, Polri secara khususnya, atau penguasa sipil yang lainnya. Bersinergi. Sampaikan kepada yang berwajib supaya mereka yang menangani masalah ini. Masyarakat hanya siaga, mungkin sekarang masih siaga, nanti siaga 2, siaga 1, darurat, laqadarallah. Hanya siap-siap, selebihnya semuanya dikembalikan kepada yang berwajib. Bapak TNI Polri selaku komandan-komandan di lapangan. Barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum. Mungkin sebagian pihak akan menyatakan, ya itulah masa lalu. Betul, dulu ada negara komunis Rusia, negara komunis Cina. Lah, itu luar negeri, jangan diurus. Ya kan dulu ada Partai Komunis Indonesia PKI. Sekarang mana? Negara kita masih dengan Undang-Undang Dasar 45 dengan Pancasilanya. Tidak ada Partai Komunis Indonesia lagi. Untuk apa? Kok overdosis kayak gini penanganannya? Misalkan begitu. Hah? Perlu dipahami, ikhwanatina azakumullah, wahai kaum muslimin rahimakumullah. Komunisme era digital, komunisme zaman milenium, itu lebih canggih. Mereka ini memiliki gerakan-gerakan baru yang diistilahkan dengan komunis gaya baru, KGB. Pergerakan mereka begitu halus, langsung masuk ke lini-lini masyarakat yang ada. Bukan provokasi, bukan dalam rangka suudzon, tapi semata-mata untuk kewaspadaan. Mereka ini masuk sebagaimana asal muasalnya, menyelinap masuk di kalangan proletar, kalangan buruh-buruh, kalangan tani-tani bawah. Kalau dulu buruh, kalau sekarang, karyawan pabrik. Namanya apa? Buruh juga ya? Masya Allah. Buruh kok kayak elek tenan ya, Pan? Kok ya karyawan gitu loh, lebih mentereng. Karyawan-karyawan pabrik, para buruh-buruh. Masuk ke sana. Maka hati-hati. Yang menjadi tani, yang menjadi para buruh-buruh, karyawan-karyawan, antisipasi. Harus waspada dengan gerakan-gerakan semacam ini. Mereka juga masuk di kalangan grup-grup band. Sekali lagi, bukan suudzon, bukan provokasi, sekedar informasi. Tapi bukan semua grup band. Grup-grup band yang mereka susupi itu grup band yang beraliran keras. Nah, yang keras alirannya. Band kan macam-macam ya. Ada slow, ada dangdut, ada pop, ada... kok ngerti? Ya moco ya. Ya punya sejarah juga masa lalu. Barakallahu fikum. Yang ini yang keras alirannya. Akan disusupi oleh mereka. Konser-konser dan segala macamnya itu menyusup di tengah-tengah mereka dengan berbagai macam propaganda dan atribut. Antum pakai kaos, kok antum? Ada seorang menggunakan kaos, dia paling suka dengan yang namanya musik keras. Kaos, bayangannya ini adalah logonya grup musik luar negeri. Tapi di dalamnya itu ada gambar-gambar palu aritnya. Itu nyata. Dan penyusupan mereka juga nyata. Informenya langsung ke kuping saya. Langsung dari kalangan teman-teman dia yang terkena paham-paham komunis. Yang ketiga, mereka masuk di kalangan para pelajar. Sekali lagi, gak seudon dengan para pelajar. Gak seudon dengan para mahasiswa. Sekedar informasi supaya antisipasi. masuk di kalangan para mahasiswa-mahasiswa, para pelajar-pelajar, terutama yang memiliki pemahaman dan pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh. Hati-hati wahai para pelajar, hati-hati wahai para mahasiswa, antisipasi, mereka masuk ke sini. Guru, tani, grup band, konser-konser, para pelajar-pelajar, mahasiswa, mahasiswi, dan bahkan mereka juga masuk kepada pemerintahan, masuk ke dalam pemerintahan dan kecolongan. Kita mengatakan kecolongan. Salah seorang di antara mereka sudah bercokol di Dewan Rakyat di sana. Dengan bangga dia mengatakan seperti itu. Allahul musta'an. Ini semuanya tolong diantisipasi. Caranya untuk kaum muslimin harus bersemangat untuk mengkaji dinul Islam, mengkaji bimbingan Islam yang baik dan benar, supaya jangan sampai goyah iman dan akidah kita. Memandang segala sesuatu dengan pandangan Islami, supaya betul langkah kita. Waspada dengan semua gerakan-gerakan yang ada, dan yang paling penting harus bersinergi dengan penguasa kita, dengan pemerintah kita. Alhamdulillah, dari kalangan kita, dari kalangan para asatidzah, para ustadz-ustadz kita, sebagaimana yang sudah antum ketahui bersama, melakukan gerakan tebar majalah edisi khusus komunis. Diminta dengan sangat andilnya antum untuk mensukseskan misi ini dalam rangka untuk penyuluhan di tengah-tengah masyarakat luas, terutama masyarakat kaum muslimin akan bahaya dan komunisme. Majalah yang biasa dihargai 12.000, 13.000, harganya 5.000 saja, non profit, disebarkan melalui koordinator wilayah masing-masing. Saya minta dengan sangat di wilayah Bengkulu Ustaz Zuhair Syarif tampil mengkoordinasi teman-teman yang ada untuk ta'awun dalam perkara dana, di data yang lengkap, instansi-instansi pemerintah, TNI, Polri, sipil, tokoh-tokoh masyarakat, dewan DKM-DKM dan segala macamnya, dan pihak yang bisa menerima majalah ini, data yang lengkap, yang rapi, dikumpulkan berapa jumlah eksemplarnya, ta'awun dakwah, sampaikan kepada redaksi, diminta untuk dikirim dan disebarkan secara gratis untuk masyarakat yang ada. Tujuannya sumbangsih kita dalam cara dakwah, menyelamatkan kaum muslimin dari bahaya komunisme, memberikan penyuluhan kepada kaum muslimin secara khususnya dan masyarakat pada umumnya akan bahaya dan komunisme, dan sekaligus memberikan maklumat kepada penguasa kita, pemerintahan kita, baik yang militer ataupun yang sipil, tentang bagaimana Islam memandang pergerakan komunisme ini, terutama yang di tanah air. Majalahnya adalah ini. Kita punya majalah namanya Majalah Syariah. Redaksinya ada di Yogyakarta. Edisi khususnya adalah Awas Komunis Bangkit. Baru awas ya, belum siaga satu. Awas Komunis Bangkit. Ini yang diharapkan tersebar secara meluas di seluruh penjuru tanah air. Diharapkan kalau bisa semua instansi pemerintah kita dari mulai Sabang sampai Merauke bisa memegang majalah ini dan menelaah isi bukunya, bisa mendapatkan tambahan maklumat. Jangan mengatakan belum punya maklumat, pelaku sejarah mereka itu. Tambahan maklumat terutama dari sudut pandang Islam, supaya mengerti inilah Islam berbicara terkait dengan masalah komunisme. Saya harap Bapak Kurnia mendapatkan satu eksemplar ini, Pak. Belum, Pak. Nah, kalau ini punya saya pribadi, tapi nggak ada masalah, saya kasihkan langsung kepada Bapak Kurnia. Silakan ditelaah, dipelajari baik-baik sebagai tambahan maklumat untuk penguasa kita, dan diminta para ikhwah proaktif dalam masalah ikhwan ya, jangan pasif. Hanya 5.000, hanya 5.000. Antum beli es jus 12.000, 5.000 satu eksemplar ya. Satu ikhwah satu eksemplar, luar biasa, ratusan. Satu ikhwah 10 dikalikan 10, ribuan. Disebarkan secara meluas dalam rangka untuk memberikan pembelajaran penyuluhan, keterangan kepada segenap lapisan masyarakat Indonesia Raya, terutama masyarakat muslimin, akan bahaya laten komunisme ini. Jangan lupa bersinergi dengan pemerintah. Jangan bergerak sendiri terkait dengan perkara-perkara yang itu merupakan hak dan tanggung jawab yang berwajib. Ini merupakan prinsip Islam dari zaman dahulu kala sampai sekarang sampai yaumul qiyamah nanti. Selalu bersinergi dengan pemerintah kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada waktu sekitar 20 menit. Dipersilakan barangkali ada yang mau dipertanyakan oleh antum. Barakallahu fikum. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pertanyaannya luar biasa ini. Pertanyaannya, apakah ada hubungannya antara komunisme dengan paham Syiah Rafidhah? Ini pertanyaan besar sekaligus melebar. Satu sisi, yaitu pada prinsip taqiyah. Tahukah antum apa taqiyah itu? Taqiyah itu ialah menyembunyikan identitas dikala darurat dalam rangka untuk memuluskan misi yang ada. Taqiyah ini merupakan ciri khasnya kaum Syiah Rafidhah. Begitu mereka memandang di sebuah tempat tidak punya ruang atau belum bisa bergerak atau belum bisa tampil, taqiyah. Membaur dengan kaum muslimin seakan-akan bukan Syiah. Begitu mereka kuat, baru mereka tampil unjuk taring. Dalam sejarah Islam, ini bukan provokasi, tapi penyebutan sejarah. Dalam sejarah Islam, sekte Syiah Rafidhah kebatinan juga memiliki sejarah berdarah yang mengerikan. Mereka juga biasa membantai kaum muslimin, terutama dari kalangan sunni, ahlu sunnati wal jamaah, dari kalangan aswaja. Barakallahu fikum. Tercatat dalam sejarah, bisa dilihat dalam sejarah Islam yang ditulis oleh sejarawan Islam, peristiwa tahun 317 Hijriah. 317 Hijriah terjadi sebuah peristiwa berdarah yang begitu keji, tidak pernah dilakukan oleh siapapun kecuali mereka dalam sepanjang sejarah. Yahudi tidak bisa, Nasrani tidak bisa, semua kekuatan kufar tidak bisa, mereka bisa. Peristiwa apa itu? Peristiwa pembantaian kaum muslimin di dalam Masjidil Haram. Peristiwa pembantaian kaum muslimin di Masjidil Haram. Peristiwa berdarah 317 Masehi Hijriah. Itu dari kalangan Syiah Rafidhah kebatinan, Ismailiyah Karamithah. Terjadi pada tanggal 8 Zulhijjah tahun itu. Dikala sebagian muslimin persiapan menuju ke Mina di hari Tarwiyah. Tiba-tiba pasukan mereka masuk ke dalam pelataran tawaf, langsung menghunuskan pedang dan langsung membabat semua kaum muslimin yang ada kala itu. Yang sedang tawaf, yang sedang sholat, yang sedang di multazam, yang sedang di tempat pelataran tawaf tadi semua dibantai, mayat-mayat bergelimpangan, darah-darah bersimbah. Sebagian mereka lari menuju ke Ka'bah, langsung bergelantungan di Ka'bah sebagai tanda minta perlindungan. Di zaman dahulu kala, zaman-zaman jahiliyah, zaman dahulu kala, orang yang bergelantungan di Ka'bah tidak boleh dibunuh, dan itu masih ada dalam hukum Islam. Sama mereka tidak peduli, disikat semuanya. Yang bergelantungan, yang lari, semua dibantai sama mereka. Tokohnya duduk di samping Hajar Aswad sambil menyatakan anal khalik, anal khalik, anal mumit, anal muhyi. Saya sang pencipta, saya yang mematikan, saya yang menghidupkan. Na'udzubillah min dzalik, mengaku sebagai Tuhan. Pelataran tawaf penuh dengan mayat-mayat yang mati murni kaum muslimin. Tidak ada non-muslim di pelataran Ka'bah. Semuanya dalam muslim. Yang siap untuk haji. Para alim ulama, para fuqaha, para ahli hadis, kaum muslimin, orang soleh, para wali, terbantai jadi satu. 1700 nyawa melayang di dalam pelataran tawaf. Pelataran tawaf berganti permadani menjadi mayat-mayat muslim yang bersimbah darah. Sumur zam-zam mereka penuhi dengan mayat-mayat tadi sampai buntu, sampai tersumbat, tidak lagi mengalir airnya. Di luar haram mereka melakukan pembantaian yang luar biasa. 30 orang calon jamaah haji dibantai sama mereka di gang-gang Mekah. 30 ribu wanita dan anak-anak ditawan sama mereka. Begitu mereka berhasil, Hajar Aswad diambil, dicuri ke tempatnya mereka bersama dengan tawanan-tawanan tadi. 22 tahun lamanya semenjak itu, pasca itu tidak ada haji, tidak ada umroh. Yang berangkat haji dia akan mati. Itu sejarah mereka. Ya. Jadi miripnya dua. Pembantaian, iya. Syiah, Rafidah, pembantai kaum muslimin. Komunisme, pembantai kaum muslimin. Yang dibahas sekarang, taqiyah. Ketika tidak punya kekuatan mereka taqiyah. Komunisme juga demikian. Ketika runtuh negara mereka. Runtuh semuanya. Hah? Mereka dihabisi oleh para tentara-tentara Indonesia Raya. Sembunyi. Ada yang dibuang, ada yang sembunyi, takiyah. Mereka menyembunyikan identitas diri secara terselubung melakukan gerakan-gerakan yang ada. Na'udzubillah min dzalik. Dari sisi ininya, iya, ada beberapa kesamaan-kesamaan. Tapi kalau ini bukan hubungan, apa kata hubungan? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas, dalam sejarah Islam, kaum Syiah Rafidhah, Syiah Rafidhah kebatilan ikhwan Ismailiyah Qaramithah selalu berada di pihaknya orang-orang kafir, baik itu kaum Tatar atau kaum Yahud atau kaum Salibis, dan bukan perkara yang mustahil kaum komunis. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi untuk mengatakan komunis adalah Syiah, Syiah adalah komunis, tidak bisa. Harus ada bukti yang sangat nyata. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Artinya waspadai gerakan komunisme, waspadai gerakan Syiah Rafidhah, waspadai gerakan terorisme, radikalisme, ekstremisme, Khawarij. Barakallahu fikum. Sekarang Daesh atau ISIS, ISIS. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masih ada waktu? Kurang 5 menit sebelum kita istirahat. Ada lagi yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, wah, wah, wah. Ini repot ini, Pak. Ini harus mengungkap segala sesuatunya nih, Pak. Sekarang Syiah, sekarang maunya ISIS. Ada enggak ya hubungan ISIS dengan komunis. Repot ya kan? Ya jangan sekejam itulah Pak. Ya ISIS ya memang ya sadis juga, tapi kalau diklaim komunis ya harus menggunakan argumentasi yang kuat. Selama ini kita enggak bisa membuktikan demikian. Ya sama-sama membantai, ya sama. Sama-sama pemberontak, penguasa, ya sama, tapi ideologinya berbeda. Saya pikir apakah ada korelasi antara Syiah dengan ISIS? Itu baru pertanyaan bagus. Jawabannya iya. Suka enggak suka, iya. Ridho enggak ridho, iya. Setuju enggak setuju, harus setuju. Kenapa? Itu fakta sejarah. Yang pertama, dikarenakan yang mencetuskan dua sekte ini satu orang, yaitu Abdullah bin Sabah dulu di masa kekhilafan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa arda. Abdullah bin Sabah ini aslinya orang Yaman. Dulu moyangnya dia adalah Yahudi, Yahudi Yaman. Sampai sekarang banyak Yahudi di Yaman. Barakallahu fikum. Moyangnya mereka Yahudi, moyang dari Yahudi. Dan dia juga seorang Yahudi, tapi pura-pura masuk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Dari dialah muncul dua sekte tertua dalam sejarah Islam dan yang paling eksis sampai sekarang ini. Yang pertama Khawarij, gerakan reaksioner, radikalisme, terorisme, ekstremisme Khawarij yang berujung kepada terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warba. Yang kedua Syiah Rafidhah yang katanya mengaku mencintai Ahlul Bait padahal tidak. Bohong besar yang berkhianat kepada Ahlul Bait mereka dengan sebab mereka terbunuhnya cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam Ali Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma dengan sebab mereka. Runtuhnya daulah Bani Abbasiyah. Bani Abbas itu Ahlul Bait, Pak. Keluarganya Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasul. Itu Ahlul Bait. Keluarganya Ali, keluarganya Abbas, keluarganya Aqil, keluarganya Ja'far, itu semua adalah Ahlul Bait. Ahlul Bait pernah dalam Islam memiliki sebuah daulah. Setelah daulah Bani Umayyah runtuh, masuk daulah Bani Abbasiyah. Itu daulahnya keluarganya Rasul. Yang menghancurkannya orang Syiah Rafidhah, pengkhianat bangsa dan negara. Dari menteri mereka yang Syiah Ibn al-Alqami At-Tusi, dia berhasil membunuh para jenderal. Kalau di sini mungkin kayak komunis. Dia berhasil membunuh para pasukan dan yang memasukkan kaum Tatar ke wilayah kaum muslimin setelah tidak lagi punya kekuatan militer. Tatar langsung membumi hanguskan daulah Bani Abbasiyah ini. Runtuh, hancur, enggak tegak lagi sampai sekarang. Syiah Rafidhah. Ini yang mendirikan, yang mencetuskannya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Dan yang kedua, antum cek di dalam sepanjang sejarah ya ikhwan. Tidak ada yang namanya gerakan Syiah melainkan di situ pasti ada Daesh, Khawarij. Tidak ada yang namanya gerakan Khawarij yang muncul, pasti di belakang mereka ada yang namanya Syiah Rafidhah. Ini adalah setali dua uang. Apa tiga uang ya Pak? Iya, ya bukan saling bonceng, emang saudara kandung. Oh, bapaknya cuma satu. Sehingga selalu ada konspirasi antara Khawarij dan Syiah Rafidhah. Barakallahu fikum. Paham ya kan? Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga waspadai ini semuanya. Barakallahu fikum. Sudah jam 12 kurang seperempat. Cukup mau lanjut? Cukup sesuai dengan kesepakatan jam 11.45 dinyatakan istirahat dan kalau terkait dengan selesai tergantung Pak Ustaz. Al-Muhim, ini yang bisa saya sampaikan kepada para ikhwah sekalian dan para kaum muslimin sekalian. Mudah-mudahan ada pencerahan terkait dengan masalah komunisme. Yang terpenting adalah perhatikan baik-baik ideologi-ideologinya dan pergerakan-pergerakannya. Semoga bermanfaat. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menumbuh kembangkan paham ini di negeri kita Indonesia Raya ini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan sekalian kaum muslimin dan semua bangsa dan negara kita dari ancaman-ancaman komunisme ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.